الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, dan kita memasuki permasalahan yang ketiga dari bab yang kelima yang menjelaskan tentang salat at-tatawwu'. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. Apa yang disunnahkan bagi seseorang untuk melakukannya secara berjamaah dalam mengerjakan salat tatawwu, salat sunnah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, tusannu salatul jama'ati, dianjurkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah, litarawihi walistisqa'i walkusuf, dalam pelaksanaan salat tarawih, salat ketika meminta hujan, demikian pula salat alkusuf. Adapun salat-salat yang disebutkan salat tarawih ini jelas sekali dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau melakukannya secara berjamaah dengan para sahabat. Beliau pada malam pertama, pada malam kedua, pada malam ketiga, dan jumlah para sahabat semakin banyak. Lalu pada malam-malam berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat meninggalkan salat at-tarawih secara berjamaah, dan beliau mengerjakannya di rumahnya. Lalu kemudian para sahabat menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, namun Nabi alaihi salatu wasallam tidak keluar juga. Lalu kemudian pada subuh hari tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka beliau pun menerangkan sebab mengapa beliau tidak keluar untuk melaksanakan salatul jamaah pada salatul lail pada bulan Ramadan, atau biasa yang disebut dengan salat at-tarawih, karena beliau mengkhawatirkan jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang wajib bagi umat ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan hal itu sampai beliau meninggal, dan di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu belum diadakan salatul tarawih secara berjamaah. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Umar radhiyallahu taala anhu berkesempatan untuk mengumpulkan para sahabat, untuk mengumpulkan kaum muslimin agar mereka melaksanakan salatul lail, salatul tarawih dengan satu imam. Lalu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka dan menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam mereka, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya seakan-akan ini merupakan amalan yang tidak pernah dilakukan karena demikian lamanya tidak dikerjakan amalan tersebut, ya, kecuali pada awal-awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Namun bukan berarti bid'ah di sini artinya sesat seorang yang melakukannya, namun disebabkan karena lamanya tidak dikerjakan sunnah ini sehingga seakan-akan hal ini merupakan perkara yang baru. Oleh karena itu melaksanakan salat at-tarawih secara berjamaah termasuk di antara amalan yang disyariatkan. Wal istisqa, demikian pula salat al-istisqa sebagaimana yang telah sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan para sahabat melaksanakan salat al-istisqa, mereka keluar lalu kemudian mereka bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat melaksanakan salat al-istisqa, meminta hujan yang disertai dengan khutbah dengan cara-cara yang telah dijelaskan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula halnya salat al-kusuf, salat gerhana, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk berkumpul di masjid untuk melaksanakan salatul kusuf, salat gerhana apabila terjadi gerhana, gerhana bulan atau gerhana matahari di siang hari atau di malam hari, kapan saja, kapan terjadinya gerhana, maka disyariatkan dan dianjurkan bagi seorang penyeru untuk memanggil kaum muslimin salat dengan mengumandangkan as-salatu jami'ah, salat jami'ah, agar kemudian kaum muslimin berkumpul. Adapun pada salat-salat yang lainnya, maka asal hukumnya dikerjakan sendirian. Asal hukumnya dikerjakan sendirian seperti salatul lail, demikian pula salat ad-duha dan salat-salat yang lainnya. Tidak dianjurkan untuk terus-menerus melakukannya secara berjamaah. Sebab yang demikian tidak tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun apabila seorang melakukannya kadang-kadang, tidak bersifat terus-menerus, kadang-kadang melakukannya secara berjamaah, maka yang demikian ini diperbolehkan. Dan banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam terkadang melakukannya secara berjamaah. Namun itu bukan sesuatu yang sifatnya istimrar, terus-menerus, namun terkadang. Ya, kadang-kadang beliau melakukannya seperti halnya salatul lail di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya sendirian, lalu kemudian datang Abdullah bin Abbas menjadi makmum di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula halnya Hudzaifah bin Yaman yang pernah menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Itsban bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika mendatangi rumah Itsban. Itsban bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan itu di siang hari, yakni pada saat di waktu duha, yakni pada saat matahari telah mulai panas. Dan bersama beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian pada saat beliau tiba di rumah Itsban radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina tuhibbu an usalli fi baitik?" Di mana kamu senang untuk aku salat di bagian rumahmu ini? Lalu Itsban mengisyaratkan ke tempat yang beliau senang agar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat tersebut. Faqama, lalu berdirilah Nabi alaihi salatu wassalam, wasaffana khalfahu, dan kami membuat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma sallama wa sallamna hina yusallim, kemudian beliau mengucapkan salam yang menunjukkan selesainya salat, dan kami pun mengikuti beliau. Kami mengucapkan salam pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ini adalah salat sunnah. Ya, salat sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara berjamaah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, yajuzu at-tatawwu'u jama'atan wa furada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala al-amrayn kilayhima. Diperbolehkan melaksanakan salat sunnah tatawwu' secara berjamaah dan sendiri-sendiri, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kedua hal itu. Wa kana aktsaru tatawwu'ihi munfaridan, dan mayoritas salat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakannya sendirian. Wa shalla bi Hudzaifah marrah, terkadang beliau salat bersama Hudzaifah. Wa bi Ibnu Abbas marrah, terkadang bersama Ibnu Abbas. Wa bi Anas wa ummihi wal yatim marrah, terkadang bersama Anas, bersama dengan anak yatim dan ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Wa amma ashabahu fi bait Itsban marrah, dan beliau menjadi imam, mengimami para sahabatnya di rumahnya Itsban, ya, pada suatu waktu sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wa ammahum fi layali Ramadan thalath, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka pada tiga malam di malam-malam bulan Ramadan. Wa sanadzkuru, lalu kemudian beliau menyebutkan bahwa kami akan menyebutkan nanti riwayat-riwayat tentang hal ini pada tempatnya masing-masing, dan itu semua adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi dari sini menunjukkan bahwa mayoritas sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat sunnah, beliau mengerjakannya sendirian. Namun kadang-kadang diperbolehkan dilakukan secara berjamaah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya, "Ma hukmu salatin nafilah jama'atan mithlu salati dhuha?" Apa hukumnya melaksanakan salat sunnah secara berjamaah seperti salat duha, dikerjakan secara berjamaah? Kata beliau rahimahullahu taala, "Salatun nafilah jama'atan ahyanan la ba'sa biha." Salat sunnah secara berjamaah kadang-kadang yang demikian tidak mengapa. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla jama'atan fi ashabihi fi ba'd al-layali fa shalla ma'ahu dhaata marrah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat berjamaah dengan para sahabatnya pada beberapa malam. Terkadang beliau salat bersama Abdullah ibn Abbas, wa shalla ma'ahu marratan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dalam kesempatan yang lain yang salat bersama beliau Abdullah bin Mas'ud, wa shalla ma'ahu marratan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Dalam kesempatan yang lain Hudzaifah ibn al-Yaman yang salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasilu annahu la ba'sa an yusalli al-jama'ah ba'd an-nawafil jama'ah. Maka tidak mengapa seorang mengerjakan salat, sebagian salat sunnah dikerjakan secara jamaah. Walakin la takunu hadhihi sunnatan ratibah kullama sallu as-sunnah salluha jama'ah. Akan tetapi jangan hal ini dijadikan sebagai sunnah yang terus menerus. Setiap kali mengerjakan salat sunnah, maka mereka mengerjakannya secara berjamaah. Lianna hadha ghairu mashru'. Sebab yang demikian bukanlah hal yang disyariatkan. Maka ini ma'asyara ikhwa rahimakumullah yang kita jelaskan dalam pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.